الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. الحمد لله yang dengan nama Allah lah menjadi ringan semua musibah. Salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diutusnya beliau adalah sebesar-besarnya nikmat, sedang wafatnya beliau adalah musibah yang paling besar. Yang dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertiuplah seluruh fitnah-fitnah yang ada setelah beliau. Ini adalah terjemahan serta sekaligus ringkasan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Sa'id bin Ammar dengan sebuah tulisan beliau yang berjudul Tasliyatul Mu'minin Bihawani Musibatid Dunya Inda Salamatid Din, kabar gembira hiburan bagi orang-orang yang beriman bahwasanya musibah dunia itu kecil tatkala agama kita itu selamat. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat berharga yang disebutkan oleh penulis secara ringkas. Beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka itu menggabungkan antara huda yaitu ilmu nafi' dan dinul haq yaitu adalah amalun salih. Karena agama Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan cuma keyakinan di dalam hati saja, tapi agama yang diyakini, yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup keyakinan hati dan hakikat-hakikat tentang keimanan, bagaimana pengaplikasiannya, pewujudannya, sehingga hal itu muncul ke dalam perbuatan, amalan, prinsip-prinsip hidup dan sikap-sikap dia dalam beragama di kehidupan dia di dunia ini. Karena di sini beliau akan menyebutkan tentang gambaran bagaimana aplikasi dari keyakinan hati yang benar yang muncul di dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip tersebut kita aplikasikan menjadi darah daging kita yang mewarnai semua gerak-gerik kehidupan kita di dunia ini. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya kehidupan ini adalah untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan adalah untuk beribadah. Maka ujian bagi manusia dan jin adalah ibadah yang Allah wajibkan atas mereka. Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah dan itulah ujian kita semua. Kemudian untuk menjelaskan apakah hakikat ibadah itu, bagaimana tata caranya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta penyempurnanya, Allah utuslah para rasul untuk menjelaskan bagaimana ibadah ini sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin di alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima. Para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar tidak ada lagi alasan di atas Allah bagi seluruh manusia setelah diutusnya para rasul, dan Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana, dalam surat An-Nisa ayat 165. Hingga akhir penghujung dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan nanti, kita semuanya dari Nabi Adam sampai kita sekarang ini berakhirnya adalah terbagi menjadi dua golongan, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, sebagian kelompok mereka di surga dan sebagian kelompok mereka di neraka, dalam surat Asy-Syura ayat 7. Dan hakikat yang harus diperhatikan benar-benar dengan sangat teliti dan yakin oleh setiap muslim bahwasanya kita sebagai hambanya Allah di dunia ini itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Ibnu Rajab mengatakan, "Al-mu'min fid dunya yasirun ila rabbihi hatta yablugha ilaihi." Mukmin di dunia ini itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia akan sampai kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki." Wahai sekalian manusia, kalian itu beramal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kalian akan bertemu menghadap Allah. Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Dan Allah juga berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang yakin, yaitu kematian. Surat Al-Hijr ayat 99. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Ya qaum al-mudawamah al-mudawamah." Wahai kaum manusia, teruslah beramal. Teruslah beramal tanpa henti dan putus. "Inna Allah lam yaj'al li amalil mu'min ajalan." Karena Allah itu enggak menjadikan batas terakhir untuk amal-amal setiap hamba dunal maut, kecuali kematian. Tatkala kita masih belum wafat, kita sakit, apapun yang terjadi, kita tetap bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dengan gerak-gerik hati kita. Kecuali kita telah wafat, disitulah terputus amal kita. Dan itulah hakikat yang harus terus kita cari, kita perjuangkan menjadi visi dan misi, ghayah, tujuan puncak akhir hidup kita. Kenapa? Karena tatkala seorang hamba hatinya telah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan telah yakin, terhenti, terpusat tujuan hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diikat dengan kecintaan kepada Allah, akan diikat dengan ubudiyah, peribadatan. Semua gerak-geriknya, apapun yang dia lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kembali kecuali kepada Allah. Dia selalu bersabar atas semua musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Betul-betul dia menggantungkan, berharap, bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan sejati yang harus menjadi visi-visi tujuan hidup kita. Maka yang perlu kita perhatikan sekarang bahwasanya sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa di dunia dan bisa di akhirat. Sampainya kita kepada Allah tatkala kita masih hidup di dunia ini dengan semua musibah, tanggung jawab yang kita hadapi di dunia ini, yaitu tatkala hati kita itu benar-benar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita yakin, tahu siapa Rabb yang kita sembah dengan nama-nama, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga dengan itu kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Dan begitu sejuk, begitu dekat, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ada yang paling kita takutkan kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini, yaitu yang kita paling takutkan di dunia ini adalah rasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut apapun yang menimpa kita, musibah apapun, sakit, virus corona yang sekarang tersebar, itu adalah bagian dari ujian di dunia ini. Adapun orang-orang yang hatinya telah sampai kepada Allah, tidak ada yang pernah mereka takutkan, tidak ada yang pernah mereka khawatirkan kecuali terputus hubungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak khusyuk, ibadahnya tidak lagi khusyuk, dia tidak menikmati hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak lagi khusyuk. Itulah yang paling kita takutkan. Adapun yang kedua, sampainya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampainya ketika di akhirat, yaitu tatkala kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, negeri kemuliaan bagi para wali-wali Allah Azza wa Jalla, yang derajat dan tingkatan mereka itu berbeda-beda sesuai dengan kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Awal dari dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan hingga akhirnya di manakah tempat kita kembali? Apakah di surganya Allah ataukah di nerakanya Allah? Apapun yang terjadi di dunia ini, semua adalah bagian dari garis-garis ujian yang telah Allah tetapkan kepada kita, apakah kita mampu melaluinya ataukah tidak mampu melaluinya. Allah pasti memberikan ujian kepada kita untuk menakut-nakuti, sehingga orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah akan sadar tatkala dia tahu bahwasanya jalan yang dia tempuh sekarang sudah tidak lagi di atas jalan Shiratal Mustaqim, maka dia langsung kembali rujuk. Dia meninggalkan jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri, dia kembali menempuh jalan Shiratal Mustaqim di tengah-tengah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi atas kerasnya, kakunya, keringnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu dia akan terbangun kembali, sadar kembali, semangat kembali dari kemalasan dan kelalaiannya. Dengan begitulah dia sadar inilah jalan yang harus dia tempuh, jalan Shiratal Mustaqim. Dunia harus kita jalani, dan dunia tidak akan pernah berhenti dari ujian-ujiannya sampai ketika kita wafat. Kalau kita wafat, disitulah berhenti dunia. Tetapi yang harus kita pastikan, kita harus tetap berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Dunia adalah tempat ujian, tapi pastikanlah kita tetap berada di atas jalan Shiratal Mustaqim. Terus beribadah kepada Allah, karena itu tujuan kita diciptakan, dan hingga akhirnya kita berharap kepada Allah, kita sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla.